Charitana. Charitana. Nak ke awan. Nak ke awan. Idam kayangan. Idam kayangan. Namun diuji. Namun diuji. Bisikan doa rintihanku. Terus berjuang pilihanku. Kemuncak dunia jadi rebutan. Perwira segala jadi sebutan. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Semangat impian. Hajat mahu tekam langit tak peduli rasa sakit pelangi. Cuba mencari layaku takkan ditarik. Tak kelip mata terbuntang. Ada sesuatu mengundang. Dugaan tak diundang namun takkan terkencundang. Awan mendung terdoku gelap sungguh lebuku. Ribut mahu rempuku bayu lembut sembuku. Jiwa ragaku menyala seiring tiap petala pelitaku. Tak secerah cahaya yang ku berserah. Mahukan petua nak nasibku berubah. Berangan tu percuma kan ku berkuda tua. Perasaan terlahir kalau aku fakir. Mahu ubah takde let go get it. Doa sujudkan. Tiap rintangan.